Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendahuluan dari Syekh Imam Nawawi ya. Pendahuluan dari Imam Nawawi penulis kitab Al-Arba'in. Muqaddimatul Imam An-Nawawi. Pendahuluan Imam An-Nawawi. Pendahuluan kitab Arba'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan yang menjadi Tuhan seluruh alam semesta. Qayyumis samawati wal ardin, zat yang mengurus seluruh langit dan bumi. Mudabbiril khalaik, zat yang mengatur seluruh makhluk. Ajma'in, seluruh makhluk ya. Ba'itsi ar-rusuli shalawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin li hidayatihim. Zat yang mengutus para utusannya, semoga rahmat dan keselamatan Allah diberikan kepada mereka, mengutus para utusannya ke seluruh orang mukallaf supaya mereka mendapat petunjuk. Wa bayani syara'iddin bidalaili al-qad'iyyah, dan para rasul itu juga ditugaskan untuk menjelaskan syariat-syariat agama dengan berbagai dalil-dalil, berbagai argumen yang sifatnya pasti. Wa wadihatil barohin, dan dengan dalil-dalil yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Aku memuji Allah atas semua nikmat yang diberikannya kepadaku. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karami, dan aku meminta tambahan nikmat itu tambahan dari kedermawanan yang dimiliki oleh Allah. Jadi mensyukuri nikmat yang telah diberikan dan meminta tambahan nikmat itu. Mengapa meminta tambah? Ya karena Allah itu maha dermawan. Zat yang dermawan itu kalau dimintai malah senang ya. Justru kalau tidak dimintai itu malah susah, malah murka. Biasanya di bidang tasawuf dijelaskan seperti itu. Sifat Allah itu berbeda dengan manusia, bahkan bertentangan dengan manusia. Kalau kita itu kan kadang semakin banyak permintaan malah semakin marah ya kepada pemintanya. Kalau Allah tidak, semakin dimintai semakin suka. Justru semakin orang yang tidak pernah meminta itu justru Allah benci kepadanya. Berlawanan dengan kita. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluhu wa habibu wa khaliluhu afdalul makhlukina al-mukarrami bil Qur'an. Setelah musannif mengucap hamdalah, kemudian beliau bersaksi. Ini sebentar ya. Cukup unik Imam Nawawi ini ya. Beliau bersaksi bahwa junjungan kita yaitu Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dan juga kekasih Allah. Habib dan Khalil ini artinya sama-sama kekasih, tapi lebih tinggi Habib ya. Mana tadi? Orang yang menjadi makhluk terbaik yang dimuliakan dengan Al-Quran. Yang saya maksud agak unik itu syahadat di sini. Sebelumnya tidak ada syahadat keesaan Allah ya, tidak ada bersaksi atas keesaan Allah. Langsung bersaksi Muhammad adalah Nabi Allah. Kalau memuji Allah hanya memuji Allah dengan Al-Ahmaduhu ini. Biasanya kan kalau tulisan-tulisan para ulama itu syahadatnya dua kali ya, seperti syahadat yang untuk masuk Islam itu. Tapi ini tidak ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada. Ini mungkin alasan beliau ya di luar otak kita mungkin. Al-Azizi al-Mu'jizi al-Mustamirati ala ta'akubisinin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang dimuliakan dengan turunnya Al-Quran kepadanya. Kitab yang sangat agung, yang mulia, kitab yang melemahkan musuh-musuhnya, kitab yang akan selalu ada walaupun pada zaman yang yang sangat lama ya. Ta'aqubis sinin maksudnya ya berganti-gantinya tahun. Maksudnya kitab Al-Qur'an ini kitab yang abadi, selama belum kiamat ya masih ada Al-Qur'an ini. Sebab Allah sendiri yang berjanji untuk menjaganya. Wa innalahu lahafidun. Wa bisunani al-mustanirah lil mustarsidin al-mahsus bi jawami'il kalim. Dan Nabi Muhammad juga diberi keistimewaan oleh Allah, diberi kemuliaan berupa hadis ya, hadis. Hadis yaitu ucapan atau perbuatan atau apa itu namanya? Atau ketetapan Nabi Muhammad. Jadi hadis itu di sini diberi sifat dengan sesuatu yang menyinari, sesuatu yang menyinari bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Mustarsidin orang-orang yang mencari petunjuk artinya. Dan Nabi juga diberi kekhususan berupa jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu ucapannya singkat tapi maknanya luas ya. Jadi satu kalimat yang singkat tapi maknanya luas, itu namanya jawamiul kalim. Wasama hadidin, dan juga diberi agama yang mudah, agama yang ringan. Agama yang ringan, ringan ini dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Syariat Nabi Isa, Nabi Musa, dan sebelumnya itu agama Islam ini agama yang ringan. Contoh, misalkan dalam syariat Nabi Musa itu, seorang tidak boleh tidak sah ibadahnya kecuali di tempat ibadah. Tidak boleh sembarangan melakukan ibadah. Kalau kita kan di mana saja asalkan suci sah ya. Tidak harus di masjid. Shalawatullahi wasallamuhu alaihi wa ala sa'ir nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sa'ir sholihin. Semoga shalawat dan salam Allah diberikan kepada nabi dan diberikan kepada seluruh nabi yang lain dan seluruh utusan yang lain, dan semoga diberikan juga kepada keluarga mereka dan seluruh orang-orang sholih. Amma ba'du, setelah basmalah, hamdalah, sholawat salam dan syahadat, faqad rawaina an Ali ibni Abi Thalib. Di sini musannif atau Imam Nawawi menceritakan bahwa saya meriwayatkan faqad rawaina, maksudnya ya, ini saya bacanya salah tadi. An Ali ibni Abi Thalib. Ada satu riwayat. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ini sumbernya tidak hanya satu di sini, disebutkan banyak sekali. An Ali ibni Abi Thalib wa Abdullah ibni Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda wa Abi Umar wa Abi Abbas. Jadi diambilkan hadis yang bersumber dari beberapa sahabat ya. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, ibni Umar, ibni Abbas. Oleh terima kasih yang sudah subscribe. Kemudian wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Kemudian dari sahabat lain Anas bin Malik, Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri, semoga ridho Allah diberikan kepada mereka, min turukin katsirat bi riwayatin mutanawiat. Dari hadis yang diriwayatkan oleh mereka sampai ke kita itu dengan beberapa versi riwayat ya. Riwayat yang banyak. Turuk ini ya maksudnya riwayat. Orang-orang yang meriwayatkan itu banyak, jalurnya banyak, riwayatnya juga banyak. Maksudnya redaksinya, redaksi hadisnya banyak, dan perawinya juga banyak. Jalurnya banyak ya. Jalur dan juga redaksi hadis itu bermacam-macam. Hadis itu berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Mereka semua menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Sabda itu berbunyi man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Ini hadis yang menjadi inspirasi beliau untuk menulis kitab ini ya. Nabi bersabda bahwa barang siapa yang menghafalkan 40 hadis tentang agama, barang siapa dari umatku yang menghafalkan 40 hadis yang menjelaskan tentang agama mereka, maka nanti di hari kiamat Allah akan membangkitkan mereka bersama dengan fuqaha dan ulama, bersama dengan para ulama, bersama dengan orang-orang yang ahli dalam bidang fikih. Jadi kita yang statusnya bukan ahli fikih, yang bukan orang alim, kalau kita menghafalkan 40 hadis, nanti kita akan bersama dengan mereka. Hanya bermodalkan hafal 40 hadis bisa digiring atau dibangkitkan dengan Allah beserta ulama dan fuqaha. Ini tentunya keistimewaan yang sangat besar sekali ya. Mereka yang sudah belajar dari kecil, para ulama dan fuqaha, mereka dimuliakan oleh Allah karena kealiman beliau, dan kita hanya bermodalkan hafal 40 hadis bisa bersama dengan mereka nanti di akhirat. Ya, semoga saja kita bisa mengamalkan hadis ini ya, bisa menghafalkan 40 hadis sehingga kelak di akhirat itu walaupun status kita di dunia rendah, tapi kita nanti bersama dengan orang-orang tinggi di akhirat. Itu saja yang bisa saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.